warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني في الدين عزنا الله وإياكم الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diketemukan kembali dalam majlis yang insya Allah kita mencoba untuk tawasul bil haqqi, tawasul bis sabr di dalamnya. Dan tentu saja semua yang kita kerjakan itu tentulah dengan dasar al-marhamah, kasih sayang di antara kita. Dan tentu saja di antara perkara yang mesti untuk seorang muslim senantiasa bersifat dengannya adalah sifat yang kita sebut tadi, yaitu tawasul haqq wa sabr wa tawasul marhamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Asr tentang golongan manusia yang pasti akan merugi kecuali orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang keluar dari kerugian hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasihat-nasihat atas al-haq, kebenaran, dan nasihat-nasihat dalam kesabaran. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Balad menyebutkan tentang sifat orang yang beriman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah." Kemudian daripada keadaan dan sifat orang-orang beriman, mereka saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dengan kasih sayang. Maka hadis yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tentu saja kebenaran yang paling benar serta kesabaran yang paling penting dan landasan kasih sayang yang paling kokoh kecuali dengan menyebarkan ilmu yang sahih, ilmu yang diharapkan kepada dua perkara yang disebutkan oleh salah seorang tokoh terkemuka pada abad ini, Al-Mujaddid Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu At-Tasfiyah wa-Tarbiyah, yaitu pembersihan Islam dari segala bentuk pemahaman, segala bentuk keyakinan dan amalan yang bukan darinya, dan tarbiyah, pembinaan dan pembentukan masyarakat Islam di atas Islam yang musaffa, di atas Islam yang telah bersih tersebut. Maka mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini sebagaimana pertemuan pada hari sebelumnya dan pertemuan-pertemuan yang lainnya insyaAllah senantiasa di atas kerangka dan dasar ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita pada hari ini adalah dalam pertemuan yang berkaitan dengan suatu topik yang sangat penting, suatu topik yang sangat hangat tentu saja, yang wajib untuk kita ketahui bagaimana sebenarnya Islam menudukkan permasalahan ini, yaitu tentang ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Sebagian di antara kita mungkin pernah mendengar istilah ini. Namun kita yakin banyak di antara kita pastilah belum mendengarnya. Dan kalaupun kita mendengarnya atau pernah mengetahuinya atau mendengarnya, maka belum tentu kita bisa memahami akan hakikat istilah ini, siapa yang dimaksud dengan istilah ini, dan bagaimana kedudukan orang-orang yang masuk di dalam Ahlul Hadis wal Athar ini. Maka penting bagi kami untuk menjelaskan perkara ini, ya, agar kita memiliki basirah, ilmu dan pengetahuan tentang perkara agama ini. Dan kita mengetahui bahwa Ahlul Hadis wal Athar adalah suatu istilah, suatu lembaga yang sangat penting dalam suatu kehidupan masyarakat Islam, dalam suatu tatanan pemerintah Islam. Maka kalau begitu, dia pun penting untuk kita ketahui, ya. Terlebih lagi ketika kita mengetahui keadaan masyarakat kita sekarang ini, di tengah gonjang ganjing dan gegap gempitanya gemerlap kekuasaan, ya, di mana orang kemudian berusaha untuk mencari dan memperebutkan kekuasaan itu, ya, terkadang dengan hawa nafsu, ya, dan keinginan yang meluap untuk meraih harta dan kedudukan, terkadang juga dengan niat yang baik, husnudzan atau persangkaan baik, atau bahkan boleh jadi karena salah sangka terhadap syariat. Sebagaimana kita pun melihat bahwa adanya ajakan untuk keluar secara mutlak dari semua bentuk anggunah, dari semua bentuk sistem dan tata nilai, dengan seruan yang mereka serukan sebagai seruan kebebasan, ya, dengan kelompok yang mereka namakan sebagai kelompok pembebasan, ya, yang kemudian mereka mencoba menawarkan suatu solusi, suatu alternatif atau jalan untuk memperbaiki umat, ya, yang jalan itu kedengarannya indah, ya, dengan istilah khilafah tentu saja, tapi belum tentu kita bisa memahami akan hakikatnya. Bahkan untuk mewujudkannya adalah perkara yang sulit sama sekali, ya. Maka sesungguhnya kita mencoba untuk memberikan gambaran dan sebuah wawasan bahwa sebenarnya Islam telah menata kehidupan Islami, sistem pemerintahan Islami, dan penataan yang tidak ada bandingannya, dengan penataan yang tidak ada tolak ukurnya, yang dia adalah sikap tengah di antara sikap berlebihan dalam kekuasaan dan sikap merelehkan kekuasaan itu sendiri. Sikap tengah dalam kepedulian terhadap apa yang menimpa umat Islam sekarang ini dan apa yang terjadi di kalangan orang-orang barat, ya, bukan seperti apa yang kita dapatkan sekarang ini. Seorang menawarkan jalan keluar bagi Islam dengan menjadikan rakyat adalah penentu keputusan, yang ternyata sistem yang diterapkan ini tidak mampu memberikan jalan yang benar, petunjuk yang lurus, bahkan di kalangan orang-orang yang pertama mencetuskannya, yaitu orang-orang kafir dan musyrikin. Ya. Lalu bagaimana pula kemudian bisa diharapkan dengannya tercapainya ketenangan yang baik dalam kehidupan Islam? Ya. Dan sebaliknya lah, kemudian ada sebagian orang yang mencoba untuk mengkaitkan hubungan antara perkara-perkara yang datang dari orang-orang kafir, ya, dihubungkan dengan apa yang ada dalam Islam, dari ketenangan-ketenangan dan aturan-aturan yang telah jelas dan terang. Maka itu seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, seperti seorang anak yang lahir dari anak zina. Maka tampillah kemudian apa yang dijadikan sebagai alternatif dan jalan keluar itu bentuk yang tidak bisa dikatakan sebagai Islam, namun tidak juga dikatakan bahwa dia adalah kufur dan kesyirikan. Yang jelas bahwa dia berada dalam zona yang tidak jelas dan tidak terang, zona yang samar dan kabur. Dan tentu saja perkara ini adalah perkara yang tidak sepantasnya. Maka sekali lagi, tujuan dari muhadarah kita, tujuan dari pengajian kita pada hari ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh dan membahas seluruh aspek kehidupan manusia itu, Bagaimana tidak? Karena Islam datang dari syariat Allah Subhanahu wa Taala, pencipta alam semesta, pencipta manusia dan makhluk seluruhnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Dan tentu saja perkara yang berkaitan dengan masalah sistem pemerintahan Islam dan politik dalam Islam adalah perkara yang sangat penting, karena dia adalah perkara yang dengan baiknya amalan kita, baiknya sistem dan metode yang kita terapkan, maka akan diraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, akan diraih sekali lagi kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun tatanan yang selain dari tatanan Islam dalam sistem kepemerintahan, kalaupun ia mendatangkan kemaslahatan, maka itu adalah maslah al-qasirah, maslahat yang terbatas, yang sempit, yang jangkauannya hanya sebatas dunia, hanya sebatas kesejahteraan dalam perkara dunia boleh jadi. Namun adapun kesejahteraan di akhirat nanti, maka tentunya itu adalah perkara yang tidak akan didapatkan kecuali dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan mengikuti jalan yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, yang kita inginkan dari muhadharah ini bukanlah sekedar tasyhur, ya, biar masyhur dan sebagainya, sekedar mengumpulkan orang dan menyeret mereka ke satu perkara yang tidak jelas, tidak tentu saja. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita memandang satu perkara yang sangat penting dalam Islam, yaitu ahlul halli wal aqdi, dan bahwa sesungguhnya dia adalah solusi terbaik dalam meraih kembali kemuliaan Islam. Ya, maka hati dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar muhadarah kita adalah sebuah risalah, sebuah tulisan yang sangat bagus, ditulis oleh seorang alim dari ulama kaum muslimin, Syekh Dr. Abdullah bin Ibrahim Al-Turaiqi, yang dia adalah seorang pengajar dan peneliti di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Saudi Arabia, dan beliau ikut serta dalam beberapa lajnah, dalam beberapa dewan-dewan yang mengumpulkan para tokoh dan para ulama, para fuqaha Islam dari seluruh dunia, ya, seperti Mujamma' Fiqh Al-Islam dan yang lainnya. Dan beliau kemudian menulis sebuah buku yang sangat penting, yang buku ini diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami atau Liga Muslim Sedunia, dijadikan sebagai karangan yang disebarkan dalam silsilah, dalam seri terbitan mereka, silsilah Da'atul Haq, ya, dalam tahun ke-16, edisi ke-185, tahun 1419 Hijriah, yang berjudul Ahlul Halli wal Aqdi Sifatuhum wa Wadha'ifuhum. Ahlul Halli wal Aqdi, sifat-sifat mereka dan tugas dan peran mereka. Ya, kitab ini Thank you. Thank you. lebih dalam menggali tentang siapakah ahli halli wal akdi itu dan apa yang dimaksud dengan kalimat ahli halli wal akdi. Maka kalimat ahli halli wal akdi terdiri dari tiga kata, yaitu ahlin wal halli wal akdi. Ahlin al-ahli yang berarti as-sahib, pemilik, orang yang berkepentingan, sahibul mal, ahlul mal, ahlul jah, sahibul jah, orang yang punya kedudukan, pemilik, itu ahli. Ya. Adapun al-halmi, al-halmi adalah pemuraian ikatan. Ya. Bahwa kalimat al-halmi digunakan oleh para ulama terhadap segala bentuk transaksi atau ikatan yang kemudian dicabut dan dilepas, disebut dia al-hall. Ya? Adapun al-aqd kebalikan dari al-hall itu sendiri, yaitu ikatan, ya, idrar, yaitu dikuatkan wasyaddu hadha al-aqd, akad tersebut. Maka kalau begitu, kalimat ahli al-hall wal aqd ini menunjukkan kepada kita dia adalah suatu penggunaan kalimat yang dimaksud dengannya adalah orang-orang sahib, pemilik, orang yang memiliki hak dan kedudukan wewenang untuk membubarkan ataupun untuk mengangkat. Itu intinya. Ya. Baik mereka membubarkan apa yang disebut sebagai tujuh tertinggi dalam Islam, Thank you. akan perkara-perkara dasar dalam syariat Islam. Ya, di satu sisi, jadi perkara-perkara tentang tauhid misalnya, tentang perkara iman, arkan Islam, perkara tentang wajibnya berhukum dalam syariat Islam, ya, karena terkadang, ya, sebagian orang menetapkan satu hukum yang ternyata berseberangan dengan syariat Islam, jadi itu berhukum, ya. Yang diinginkan dari ahli halil adalah mereka mengangkat pemimpin kaum muslimin dan kemudian menjalankan perkara-perkara yang berkaitan dengan proses itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, seperti misalnya penetapan pemimpin Islam melalui suara terbanyak. Ya, yang sebenarnya ini tidaklah dikenal dalam Islam dan perkara yang tidak benar jika dimusnahkan kepada syariat Islam. Bahwa Islam sendiri mengajarkan kita untuk memilih suara terbanyak, dan bahwa suara terbanyak itu mewakili apa yang menjadi keinginan rakyat. Ini tidak benar. Ya? Kalau kita dapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah keterangan yang menunjukkan bahwa ibrah dasar dan patokan bukanlah bin-agladiyah, bukanlah dengan banyaknya perkara atau banyaknya suara atau banyaknya dukungan, tetapi kepada lurusnya perkara itu dan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tidak ekstremal jual, dijadikan sabili. Ya, wakalil min ibadiy syakur. Ya, wakam min fiatun kalilatun. Kalau tak fiatun fakalib minah. Ya, dan tidak dapatkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ya, panjang, ya, di mana Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, urat alaiyam umat, ditampakkan kepada si umat-umat, fara'itu nabiya, fara'itu an-nabiya, ya, maka aku lihat seorang nabi, wa ma'ahu rajulun wa rajulun, bersama dia, dua orang atau tiga, seorang atau dua orang, wa nabiya, wa ma'ahu ar-ra'at, dan seorang nabi, yang bersama dia kelompok manusia yang kurang dari 10, dan nabiya walau sama'ahu ahad, dan seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Ya? Yang menunjukkan bahwa tidak ada pengikut dari nabi tersebut tidak berarti bahwa dia gagal dalam berdakwah atau batil dalam apa yang dia ajak manusia kepadanya. Tidak. Ya? Sangat banyak perkara-perkara yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa sekali lagi agladiyah, suara terbanyak, tidaklah dijadikan oleh syariat ini sebagai tonggak untuk mengukur kebenaran. Ya? Karena itu dalam perkara ini yang diinginkan dari ahli halmi wal akdi adalah syarat ilmu. Ya? Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya? Maka ilmu yang paling dasar adalah ilmu syariat, ilmu tentang hukum-hukum pokok yang tidak layak bagi seorang muslim untuk jahil terhadapnya. Itu syarat mutlak yang dimiliki oleh seorang yang jadi anggota ahli halil tadi. Ya? Dan kemudian di samping ilmu tentang hal itu tentu saja ilmu tentang politik Islam itu sendiri. Cara pengangkatannya, bagaimana sistem yang benar dalam syariat, dan bagaimana memilih orang yang layak, yang dalam istilah sekarang disebut dengan istilah fit and proper test namanya, ya, jadi kelayakan, tes kelayakan siapa yang layak, ya. Ini tentu saja memiliki ilmu dan ada kaidah dan dasar-dasarnya dalam fikih siapa Islam, dalam politik Islam, ya. Maka adalah aneh jika fit and proper test ini, tes kelayakan ini justru dijalankan dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak layak dan tidak berkompeten untuk melakukan pengukuran, penyaringan dan penetapan hanya karena dia terpilih sebagai wakil rakyat misalnya, sehingga yang menuntut seorang harus sebabnya seperti ini, sebabnya seperti itu, yang dia sendiri tidak layak untuk menilai dan tidak punya kapasitas untuk menilai. Sehingga yang terjadi terkadang adalah keputusan yang diambil melalui jalan damai. Ya, perdamaian yang diinginkan. Hah? Atau istilah yang lebih harus lagi, ya, melalui, ya, surat dalam amplop atau sedaran di bawah meja. Yang penting tergantung bagaimana deal-dealnya, bagaimana kesepakatannya, bagaimana tawarannya, apa kira-kira yang menjadi poin-poin lebih yang bisa dia tawarkan bagi kepentingan saya, atau kepentingan yang mungkin menyokong saya, mendukung saya, dan seterusnya. Jadi akhirnya terjadilah perpecahan hanya dalam masalah penentuan dan pemilihan tadi. Maka yang diinginkan tentu saja adalah ilmu yang benar, ilmu yang menjadi dasar dalam memilih pemimpin atau orang yang layak ditempatkan dalam posisi yang diinginkan tersebut. Ini ilmu dalam fikih siasat syariah. Dua ilmu ini penting. Nah, adapun dalam perkara dewan syura yang dibutuhkan ada ilmu dalam bidang yang diinginkan ia untuk menyampaikan pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu. Itu saja. Misalnya masalah pertanian, yang dicari orang-orang yang piawai dalam masalah pertanian, itu saja. Tidak dua ilmu yang saya berikan. Karena itu bahkan dari orang yang memiliki. Boleh bahkan wanita diminta musyawarahnya, diminta untuk mengeluarkan pendapatnya dalam perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan keadaan mereka. Meskipun tentunya tidak diikut sertakan dalam majelis tepat, karena adanya perbedaan yang mendasar dalam syariat Islam, di mana wanita tentunya ditempatkan tidak bercampur dengan laki-laki dan tidak berikhtilaf dan berbaur dengan mereka. Maka ini tidak didapatkan dalam ahli haluan walakni. Kurang perkara yang mendasar yang lain adalah asyaukah, kekuatan. Bahwa ahli haluan akni memang tidak disyaratkan juga bahwa semuanya harus ulama mujtahid. Tidak. Dalam pendapat yang paling kuat dari kepada para ulama, bahwa ahli haluan akni di antaranya adalah para zu'ama, para pemimpin, orang-orang yang memiliki kedudukan di Thank you. Khalil Al-Asbi berikut kitab besar seperti ini. Apa kitab yang lainnya? InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan setelah diri nanti. Dan kita akan membahas tentang tugas dan wewenang dari ahli Khalil Al-Asbi itu sebelum kita sampai pada kesimpulan-kesimpulan penting dalam perkara ini. Saya kira ini selanjutnya mungkin ada sedikit pertanyaan dari ikhwah sebentar apa yang telah kita sampaikan, karena 5 menit lagi kita akan menutup majlis sementara insyaAllah. Ada dua pertanyaan ini yang menanyakan kami. Pertanyaan pertama, bagaimana sebenarnya demokrasi menurut ahli sunnah wal jamaah? Ya, bahwa demokrasi merupakan produk yang bukan dari Islam. Ya, dan dia menjadi populer di pada tahun 1999 pada zaman revolusi Perancis. Ya, dengan tiga slogan mereka. Ya, maka itu terjadi sebenarnya atau demokrasi itu ada. Ya, sebenarnya demokrasi sudah ada sebelumnya. Ya, pada muzdalifah Yunani. Ya, tetapi demokrasi tidak dalam cermin yang sebenarnya. Ya, hanya masih dalam bentuk pembentukan itu. Ya, karena terbukti kemudian dia tidak memberikan hasil seperti yang mereka harapkan. Ya. Nah, nanti setelah revolusi Prancis barulah kemudian semakin menemuka seruan-seruan demokrasi ini dan semakin membentuk dirinya. Ya, tetapi yang asal dirinya bahwa dia adalah perkara yang terlahir dari masyarakat yang muslim, dari budaya orang-orang kafir. Ya, yang sebenarnya bahkan lebih jauh, dia merupakan hasil perilakan dari sistem diktator dan sistem pemerintahan agama. Ya? Sistem diktator di tangan orang-orang Romawi, di mana pemerintahan ditetapkan dengan titah sang raja. Atas kata sang raja, itulah syariat yang harus dilaksanakan. Ya? Tanpa mempedulikan kemaslahatan umat atau keinginan rakyat. Ya? Tergantung kepada rakyat negerinya. Ya? Kemudian ada berseberangan dengan itu, ya, pemerintahan gereja, ya, pada zaman itu, ya, yang mana kemudian gereja masuk campur tangan sangat dalam dalam sebahagian pemerintahan, sehingga kemudian jadilah keputusan atau ditetapkan oleh para pemuka agama ketika itu adalah keputusan yang mutlak, yang tidak lagi bisa diukur dan dipertimbangkan dengan pertimbangan apapun. Ya? Sehingga muncullah gerakan reformasi, ya? Reformasi agama dan seterusnya. Ya? Itu asalnya. Mereka kemudian mencoba untuk mencari jalan tengah. Apa itu? Sistem media, sistem perwakilan, sistem demokrasi yang terpimpin dan semisalnya. Ya? Maka melihatlah perkara seperti ini. Yang sekali lagi dialah dari masyarakat yang bukan Islam dan kemudian terjadi dan dipakai atau diserap, ya, oleh banyak dari negara-negara Islam sekarang ini karena kurangnya pemahaman akan sistem pemerintahan Islam yang benar itu sendiri. Ya, kita tidak mengatakan bahwa kita paling pandai dalam perkara ini sejak kok yang lain tidak menjalankannya, padahal di negara-negara tersebut ada juga para ulama, bukan itu maksudnya. Tapi boleh jadi para ulama ini seperti Syekh Abdullah sendiri telah menulis karangan-karangan tentang perkara ini dan banyak di karangan yang telah ditulis para ulama juga. Tetapi tentu saja karena keadaan masyarakat yang seperti itu tadi, kejahilan yang merajalela, ya, dan masih belum lurusnya semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menyebabkan masih adanya sikap malu-malu atau bahkan boleh jadi ketidakpedulian di kalangan sebahagian masyarakat kita untuk kembali kepada jalan syariat dalam perkara politik syariat. Ya, ini syaratnya. Jadi sekali lagi demokrasi dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah bukanlah dari Islam dan berseberangan dengan Islam itu sendiri. Karena banyak sisi dan bukan tempatnya kita membahas perkara itu. Meskipun kadang orang coba untuk menjodohkannya, ya, sehingga lahirnya dari hasil pernikahan demokrasi dan Islam, demokrasi Islam, ya, namun dia yang, ya, untuk syarah, ya, anak zina, karena tidak ada pertalian dekat maupun jauh antara Islam dengan demokrasi. Ya, kedua, kita telah ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pancasila? Ya? Maka sebelumnya apapun yang menjadi dasar yang ditetapkan sebagai pemahaman dan dasar, baik itu komunisme, kapitalisme dan segala bentuk pemahaman yang lainnya, maka dia haruslah tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Haruslah bisa diatur dan ditinjau dengan kata-kata syariat. Tidak ada yang kebal syariat. Ya, itu jelas. Ya, maka tentu saja kita lihat perkara itu dengan bijak dan apakah sesuai mabani al-khamsah, dasar-dasar yang lima itu dengan dasar-dasar Islam. Ya, maka tentu saja mungkin dipersepkan, mungkin diarahkan, mungkin dijadikan dalil. Tetapi sesungguhnya al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Kebenaran itu jelas. Ya, tidak ada kesalahan dalamnya, dan bahwa Islam wajib menjadi dasar dan referensi kita dalam memandang setiap pemahaman. Ini kalimat yang tidak ada kalau menawar dalam perkara. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dari pembahasan kita, karena waktu juga membatasi kita dalam pertemuan kita sebelum di ini, pertanyaan-pertanyaan lainnya insyaallah kita akan bahas setelah pembahasan kita lanjutkan dari huraian sebelumnya. Berbagai langkahnya memandang Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Allah dan Rasul-Nya sendiri. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, lam tastaghfir wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk sesi pertama untuk hari ini, dan insyaallah bahwa pada sesi kedua akan dilanjutkan kita pukul 1:15. Sekali lagi kami sampaikan insyaallah dalam untuk sesi kedua pada hari ini akan dilanjutkan.